Mai. Mai apa huruf jernya mana? Nai, ya-nya dhamir apa ini namanya? Mutasil khafat bil idhafah. Nah, terus Nilai ya, mana dhamirnya? Nilai, dhamir lai, apa lai? Ya dhamir ya. Nah, dhamir apa ini? Mutasil khafat bil idhafah. Nah, lam yatlubil muraqibu illa iyyaka. Indah ya kana. Yatlub dengan mustadir. Nah, kalau yang namanya fa'il, jika didapat di dalam lafaz fa'wal fa'il, jika tidak maka dhamir mustadir. Nah, ini ada fa'ilnya kan. Yatlubul muraqibu, fa'ilnya berkaf munfasil. Mana munfasil? Nah, setuju gak ya Pak Abdillah? Iya kak, dhamirnya kaf. Oh, apa? Iya kak, dua-duanya langsung dhamirnya. As-sahiyah kan Abu Usman? Iya kak. Aba Nabila? Wih, belum ketemu. Lam yatlubil muraqibu ila iyaka. Untuk yang ketiga, baru baris yang ketiga. Pelajaran ke-27. Ucapannya mudah deh. Ini kan disuruh mengeluarkan dhamir-dhamirnya, rinciannya. Sudah ketemu? Sudah ketemu belum? Ya, mana? Mana dhamirnya? Iya, tunggu ada dhamir. Apa dhamirnya? Nah, tadi kan sudah saya bilang, kalau fa'in dhahara fil lafzi itu fa'il. Adalah fa'ilnya enggak ini? Lam yatlubil muraqibu. Loh, fa'ilnya sudah ada. Kalau enggak nampak, lah fa'ilnya baru dhamir mustatir. Ini sudah ada fa'ilnya. Muraqibu fa'il. Paham? Ini masih belum paham ini. Ja'a Zaidun. Fa'ilnya mana? Zaidun. Zaidun ja'a. Mana fa'ilnya? Mustatir. Kenapa? Karena kita katakan fa'ilnya Zaidun enggak boleh karena depan sebelum fi'il. Ketika tidak tampak fa'ilnya, fahuwa dhamir mustatir. Tapi kalau tampak fa'ilnya, jadi itu fa'ilnya. Di sini tampak atau tidak fa'ilnya? Nah, al-muraqibu jelas. Lam yatlubil muraqibu. Masa. Iya kak. Nah, indah ya Fana. Berkaf. Indah ya Fana Sofia. Tafsir. Apa tafsirnya? Wah, fasil lah ya apa? Iya. Kak, dhamirnya yang mana? Iya saja. Kafnya itu harful hitab. Ya, huruf. Upa, sudah dipelajari ini. Nomor apa namanya ini ya, Pak Nabila? Munfasil. Nasab. Nah. Saya pindah ke Abdillah. Segera apa? Ujuban dan kedua terus. Merah apa ini? Muttasil apa? Kok rofa ibu riben? Anahu, anna. Anna itu apa malahnya? Nah iya, menasabkan isim, merupakan khobar. Annahu, dhamir muttasil nasab. Nasia, ada fa'ilnya di sini, mustatir jawazan takdiru. Wah, ini. Berapa ini? Muttasil. Nasab, iya huma. Munfasil nasab, iyanya ya. Wah, mustarikuna wawu, waduh, campur baur. Kalau pada isim nggak ada domirnya, kalau pada fi'il ada domirnya. Kalau ishtaraku, wah itu domir wawu. Yashtarikuna domir wawu, ini tanda rofa. Wawunya tanda rofa, bukan domir karena jamak mudzakkar salim. Sudah, wis. Nah. Khut huma idan. Khut huma. Khut. Ada gambarnya enggak? Ada. Apa? Mustatir. Wujuban takdiruhu. Anta. Fil amr satu itu kamu. Khut anta yang disuruh kan? Terus domirnya ada lagi. Domir hak pada huma itu domir apa namanya? Muttasil nasab maful bih. Terus. Baituhu iyahu. Mana domirnya? Domir tak dan ha pada nasab. Domir tak domir apa namanya? Muttasil nasab. Terus. Domir hak. Domir ha itu mutasil nasab. Iya. Iya, domir mutasil nasab. Nah, terus. Mana domirnya? Tidak ada. Salahnya? Atau itu hum iya ha. Mana domirnya? Domir tak. Domir apa namanya? Mutasil rofa. Terus, domir ha, domir apa? Mutasil nasab. Berikutnya, iya ha. Domir apa ini? Domir tadi. Apa namanya domir tadi? Domir apa, Pak Usman? Ahsanta. Oh. Abu Usman, tampilkan. Munfasil nasab. Ya, munfasil nasab. Baik, berikutnya. Majallati. Aina majallati? Ada gambarnya enggak? Apa? Ya, gambar ya muttasil khaw. Terus, a'taituka ha. A'taituka ha. Gambar mutasilnya domir mutasil roma. Terus. Kapnya domir nasok, mutasil nasok. Nah. Hanya domir mutasil. Mutasil apa? Jangan cuma berhenti mutasil lengkap. Sebagai apa khofat? Mudah. A'taitukaha maful bithani muttasil nasab. Nah. Kafnya bukan huruf jar loh ini, kafnya dhamir. Pertama ta muttasil rafa, kaf muttasil nasab, ha muttasil nasab. Mata a'taitani ha indah ya khana. Sebutkan dhamir-dhamirnya. Hah? Iya, domirnya mana? Mana dulu kok langsung mutasil? Mana domirnya? Domir apa gitu loh. Tak, domir apa? Terus. Ada lagi? Ya, apa? Naam. Ha? Matasil nasab. Nunnya apa ini? Nunul liqa ya. Qala Ibrahim, a'taituka amsi fi maktabika, akhadtaha wa wada'ta fi durji. Nah, jelaskan dhamir-dhamirnya ya, Afan. Ta. Dhamir. Muttasir rafa. Terus. Kaf. Satu huruf sebutkan dengan huruf dhamirnya. Kaf. Dhamir kaf. Dhamir apa? Terus. Nah. Fi maktabika. Ada dhamirnya enggak? Kaf, dhamir apa ini? Muttasil apa munfasil? Muttasil bil khaf. Terus. Akhattaha. Nah, terus. Wada'ta sama ya. Terus. Nah, al-ana tadhakkartu. Masmuka ya akhi? Tadhakkartu. Mana dhamirnya? Dhamirnya mana dulu? Baru jelaskan. Ta. Dhamir apa ini? Muttasil rafa. Terus. Masmuka dhamir apa? Kaf. Dhamir apa ini? Muttasil nasab. Muttasil khafat fil idafa. Akhi. Dhamirnya? Ya. Dhamir apa? Muttasil khafat. Terus. Iya. Tas'alu ya Ustaz. Domir nasab munfasil pada iya. Nah. Kemudian, bukan pada iya adalah gitu. Pada iya adalah domir munfasil nasab. Terus. Kemudian pada tas'alu adalah domir munfasil mustatir rafa. Nah. Keterwujuban takfiru anta. Terus. Iya ta. Nomor apa? Mana domennya? Iya. Terus. Mas'alu ada domen apa di situ? Mustatir wujuban takfiru anta. Nah. Terus. Iya. Nah, apa? Muttasil khabar, terus. Bila itu apa? Nah, sebelum itu. Iltahaktu. Ya. Nomor. Terus. Kaladi. Nah. Oh, lompat yang depannya aja langsung kelihatan jelas. Nah. Hah? Munfasil nasab. Nah, ini rofa. Kalau nasab itu iya, pakai iya. Arju. Ah, kok wawunya itu gimana? Saya berharap kok wawu. Satir ujuban tak dulu. Ana wawunya itu huruf illah. Huruf asli. Terus usahi dani. Hah? Kenapa khafat? Nasab. Fa'ilnya usahi da ada dhamir apa di situ? Mustatir wujuban takdiru anta faqad fatatni, mana dhamirnya? Ya muttasil nasab. Terus sa iduka dhamir muttasil. Mana dulu yang dimaksud? Usaidu. Ada dhamir mustatir wujuban takdiru. Terus akaf dhamir mutasil nakaf. Nah bagia dhamir mutasil nakaf. Mutasil mutasil. Nah sudah. Terus lan nansa. Ada dhamirnya enggak? Apa? Ah, terus. Mana tadinya? Taknya dhamir. Musa'adah itu masdar. Sa'ada yusa'idu musa'adatan. Nah, taknya itu bukan dhamir. Mirip memang. Sa'attaka, sa'attani. Nah, ini kan masdar. Taknya bukan dhamir ya, taknya tak asli. Tak masdar musa'adah. Kafnya dhamir. Pasal apa? Nasab salah masdar. Tambah parah. Isim ketemu isim, mudhaf-mudhaf ilaih. Nah, terus. Ya, muttasil. Muttasil apa munfasil nih? Mutasil itu nyambung. Munfasil nasab. Nah, terus Aroka ada dhamirnya enggak? Apa? Mustatir wujuban takdiru ana kaf. Mutasil apa? Terus tujuh dua atau dhamirnya enggak? Oh, keleng-keleng ini kenapa pak? Kamu, ada kamu. Berarti ada dhamirnya. Mustatir, wujuban, takdiruhu anta. Man allamaka iya. Allama ada dhamirnya enggak? Apa? Mustatir jawazan takdiru huwa. Kembali ke man. Kaf. Iyaha. Iya. Nah. Allamani iyaha abi. Domirnya apa saja? Ya. Ya. Domir apa? Terus. Mun ba mut. Nah. Haknya bukan dhamir. Kalau iya itu huruf ya setelah. Jadi menurut pendapat yang sahih, iya hu iya huma dan seterusnya itu dhamirnya iya saja. Ha itu huruf menunjukkan atas yang diinginkan. Baik. Nah, apa nabila? Mana benar? Mustatir mustatir wujuban. Lanjut terus. Yasta'idhu wa yubasmilu summa yaqra'u Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Mana dhamirnya? Yasta'idu yubasmilu yaqra, ada dhamirnya enggak? Yasta'idu kan nu. Apa? Jawazan takdu. Wa yubasmilu juga sama, yaqra juga sama. Terus terangnya ayatnya, dhamirnya mana? Iya, dhamir apa? Apa? Munfasil nasab. Terus. Munfasil. Mustatir wujuban takdiruhu nahnu. Masuk mustatir. Sama ya, iyaka dan nasta'inu sama. Ayat berikutnya. Aba Sofia. Antum ngitung apa sudah jatahnya antum? Antum jatah yang mana? Antum sudah ngitung yang mana? Malah perhatikan, gak usah ngitung jatah yang sendiri. Malah bingung gak? Nah, waqad rabbuka. Mana wong fa'ilnya dhahir kelihatan gitu kok. Fa'in dhahara fil lafzi fa huwa fa'il. Kodong ada dhamir mustatir, fa'ilnya dhahir, rabbu. Kaf, kafnya ini dhamir atau bukan? Dhamir apa? Aduh. Nah. Ala ta'budu, dhamirnya mana? Wow, nomor apa ini? Nah, alifnya apa ini? Fariqah. Terus, illa iyahu. Munfasil nasab. Sudah, habis? Nah, berikutnya. Ya, itu, nah. Takdiru apa? Ada, kok. Mustatir jawazan takdiruhum. Kayaknya dari dulu belajar nggak pernah ada. Mereka mengeluarkan. Nah iya, sebenarnya mana? Mustatir itu kalau nggak huwa, hiya, ana, nahnu. Nggak ada hum, nggak ada huma. Nggak ada antum, antuma nggak ada. Jadi adanya itu kalau yang wujuban, ana, nahnu, anta. Yang jawazan, huwa, hiya. Itu saja. Kelihatan mustatir itu kalau nggak kelihatan, Pak. Kalau kelihatan ya dhamirnya itu yang nampak. Dhamir wow. Nah. Dhamir apa yang namanya? Jamak. Iya, maksudnya itu pelajaran kita kemarin tuh. Munfasil atau muttasil? Muttasil. Muttasil apa? Nova. Terus. Munfasil nasab. Nah, terus. Wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Mana dhamirnya? Alif, mana alif? Inna ada dhamir alif. Lah, bukan alif dhamirnya. Inna itu adalah aslinya sama dengan innana. Jadi idghamkan jadi inna. Dhamirnya na. Dua huruf kan? Na. Kalau jamak wanita yaktubna baru dhamir nun, tapi kalau inna itu dua huruf tadi baca. Dhamirnya mana? Inna, dhamir na. Dhamir apa? Muttasil nasab isim inna. Terus. Iya, dhamir. Munfasil nasab. Terus. Masih ada enggak? Nah, tadi setelah iya itu bukan dhamir. Setelah iya itu huruf. Sudah? Baik. Berikutnya. Yusma'u raninul jaras. Ada dhamirnya? Tidak ada. Ada. Ziyaratul mudarrisina iyana fil majai nantadirul mudira wa iyaka ya ustaz ba'da sholatil asr. Mana dhamirnya? Iyana. Iyana dhamir apa? Iya saja, munfasil nasab. Terus, nantadiru ada dhamir? Ucupan, nagrunahan. Terus? Rofa itu Rofa itu yang huwa huma humi. Nah, baik, berikutnya lahir. Nah, enggak temennya enggak? Mana? Nah, iya apa? Nah, Zuhur ada temennya enggak? Apa? Di nahnu. Enggak ada nahnu. Enggak kelihatan. Nah, yang dikatakan nahnu enggak kelihatan. Mustatir. Ujuban takdiru nahnu. Sudah? Kaf. Amir? Ahsan. Mustatir nasab. Masya Allah, Abu Usman hari ini lumayan nih, siap terus. Baik, kita lanjutkan. Yu'ta bi dhamirin nasbi munfasilan. Didatangkan dhamir nasab munfasil ini tempat-tempat yang didatangkan padanya dhamir nasab munfasil. Al-awwalu idza kana maf'ulan bihi wa taqaddama ala fi'lihi. Perhatikan tempat yang pertama, jika dhamir nasab munfasil itu sebagai maf'ul bih dan mendahului fi'ilnya. Di maf'ul bih muqaddam. Jadi dhamirnya dulu baru fi'il fa'ilnya. Itu di antara tempat-tempatnya apa? Munfasil nasab. Nahwu contohnya iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. It asluhu na'buduka, karena aslinya na'buduka. Kalau na'buduka kan fi'il fa'il dulu baru dhamir muttasil nasab. Kalau kita mau mendatangkan munfasil, maka datangkan apa? Di depan iyyaka na'budu. Boleh enggak na'budu iyyaka? Apa Nabila? Boleh. Tak marahin nanti. Aduh. Kaidahnya apa? La yajuzul faslu ma'a imkanil wasli. Apa itu? Tidak boleh mendatangkan dhamir munfasil apabila bisa dengan munfasil. Bisa enggak ini? Illa fi mas'alatain, kecuali dalam dua masalah yang diperbolehkan. Apa itu? Salnihi dan a'taitukahu. Salnihiyahu boleh? Naam. A'taitukahu atau a'taitukaiyahu boleh. Kuntuhu, kuntuiyahu boleh. Nah, kalau soal nak buduka diganti nak budu ya kan enggak boleh. Bukan termasuk pengecualian ya. Nah, ini tempat yang pertama. Jika maf'ul bih muqaddam mendahului fi'ilnya. Tempat yang kedua, idza waqa'a maf'ulan li masdarin mudhafin ila fa'ilihi. Jika terletak setelah jika menjadi maf'ul bih bagi masdar yang diidhofahkan kepada fa'ilnya. Contohnya, nantadiru ziyaratal mudiri iyanal yauma. Kami menunggu kunjungan kepala sekolah kepada kami hari ini. Masdarnya mana ini apa, Ibrahim? Enggak ada. Oh, cetakan lama, enggak ada. Enggak, apa Lukman ada enggak punya antum? Enggak ada. Busman? Ada. Lukman? Enggak ada. Anu ya berarti. Ditunda. Tapi kalau ditunda itu kalau pas masuk ya sudah siap. Nanti ditunda pada baik belum siap ke priben Rika. Baik ya, disiapkan mungkin difotokopi atau yang semisalnya yang kurang. Sudah lewat waktunya. Naktabi bihada barakallahu fiik. Di fotokopi ini faedah penting ya tentang tempat-tempat yang didatangkan domir munfasil nasab. Baik, naktabi bihada barakallahu fiik.